sana sudah tak ada rasa percaya di dirimu. Entah ku harus buktikan apa lagi padamu bila sudah tak ada percaya kepadaku. Sesungguhnya kau telah menyakiti hati ini, mempermainkan perasaanku dengan sikap. Jadi